السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan kita masih membahas ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كِرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Dan kita sudah sampai pada pembahasan kalimat wa innahu laqasamun lau ta'lamuna azim. Sesungguhnya itu adalah sumpah yang kalau kalian tahu, kata Allah, itu adalah sumpah yang besar. Yaitu Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Berkata Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ay wa inna hadzal qasam alladhi aqsamtu bihi laqasamun azim. Makna kalimat ini, kata Ibn Kathir, bahwa sesungguhnya sumpah ini yang aku bersumpah dengannya adalah sumpah besar. Lau ta'lamuna 'azamatahu la'azzamtumul muqsim bihi 'alayh. Kalau kalian mengetahui betapa besarnya sumpah ini, berarti perkara yang disebutkan dengan sumpah ini juga besar, dan yang bersumpah dengannya maha besar. Innahu, kata Allah Subhanahu wa taala, laqasamun lau ta'lamuna 'adzim. Sesungguhnya itu sumpah kalau kalian tahu, itu sumpah besar. Sumpah apa itu? Kata Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Tidak, aku bersumpah dengan mawaqi'an nujum, tempat beredarnya bintang-bintang, dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Dan ini sumpah besar. Innahu laqur'anun karim. Ini sungguh benar-benar Al-Quran, ucapan Allah yang sangat besar. Kalau tahu sumpah ini sumpah besar, maka akan tahu bahwa Al-Quran itu perkara besar. Dan akan tahu pula bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kalimat selanjutnya, innahu laqur'anun kirim, hadha huwa al-muqsam alaih. Berarti ada tiga perkara, al-muqsam, wal-muqsam alaih, wal-muqsim. Muqsam yang dijadikan sebagai sumpah, muqsam alaih yang sumpah itu dijadikan untuk menegaskannya, dan yang ketiga adalah al-muqsim, atau yang ketiga ini yang pertama, al-muqsim yang bersumpah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-muqsam yang dipakai sebagai sumpah, mawaqi'un nujum. Wal-muqsam alaih, dan yang ditegaskan dengan sumpah itu adalah Qur'anun Karim. Sungguh demi mawaqi'un nujum, ini adalah Qur'anun Karim. Ikhwan ibn a'azakumullah, bantahan bagi mereka yang meragukan Al-Quran sebagai ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantahan bagi mereka-mereka yang menyatakan, yang mengatakan bahwasanya ayat ini atau Quran ini diturunkan, dibisikkan oleh setan-setan. Astagfirullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantahnya di ayat lain, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ. Tidak mungkin, karena tidak mungkin setan-setan itu yang menurunkannya, bahkan gak pantas baginya. وَمَا يَسْتَطِعُونَ, dan gak mungkin bisa. Syaitan menurunkan Al-Quran, gak bisa. Mendengarnya saja mereka tidak sanggup. Kelanjutan ayatnya, إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Mereka dari mendengar Quran, mereka lari, mereka menjauh, apalagi mau menurunkan Al-Quran. Sehingga kalimat di dalam surat Al-Waqiah ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, la-nya membantah mereka. Tidak, tidak seperti yang mereka katakan. Aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Ini sumpah besar kalau kalian tahu. Bahwasanya ini benar-benar Qur'anun Karim. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa wasafahu bima yaqtadi husnahu. Disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang menunjukkan keindahannya. Wa kasratu khairihi, dan banyak faedahnya. Wa manafi'ihi, dan banyak manfaatnya. Wa jalalitihi, dan sangat mulianya. Fa innal karim huwal bahi al-kathir. Karena kalimat karim maknanya keindahan yang sangat banyak, yang sangat besar manfaatnya. Innahu laqur'anun karim. Karim maknanya sangat mulia, sangat tinggi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan, wallah subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bil karam. Allah sifati dirinya dengan al-karam. Allah al-kirim yang maha akram al-akramin. Al-Quran juga disifati dengan Quranun kirim. Dan Allah sifati arasnya juga dengan arsyun kerim. Dan disifati semua apa yang indah dengan kerim. Wa wasafa bihi wa makathura khairuhu wa husnuhu. Semua yang kebanyakan kebaikannya dan indahnya dan pemandangannya dari buah-buahan atau pohon-pohonan akan disebut kerim. Di dalam bahasa Arab, buah yang indah, pohon yang indah akan disebut syajaratun kerimah atau thimarun kerimah. Dan buah yang dinamakan dengan karum adalah anggur, karena indah dilihatnya dan enak ketika dimakan. Walidhalika fassara salaf al-kerim. Oleh karena itu makna kerim ditafsirkan oleh salaf sebagaimana dinukil dari Al-Azhari adalah ismun jami'un lima yuhmad, nama dari segala sesuatu yang terpuji dan banyak pujian padanya. yang indah, yang bagus, yang banyak manfaatnya. Wa innahu laqur'anun karim yuhmad. Maka disebut Quran Karim yuhmad, dipuji. Lima fihi minal huda, karena ada hidayah di dalamnya, ada penjelasan di dalamnya, ada ilmu di dalamnya, ada hikmah di dalamnya. Masih ada lagi? Naam. Ada syifa di dalamnya, ada penyembuh di dalamnya, ada nur cahaya di dalamnya, ada perkara-perkara barakallahu fikum yang hanya didapat di dalam Al-Quran. Fi kitabin maknun ay mu'azzam. Maknun maknanya yang dimuliakan. Di dalam kitab yang dimuliakan adalah Lauhul Mahfuz, terjaga, terhormat, muwakkar. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ikhtalafa al-mufassirun fi hadha. Maka para mufassirin berselisih yang mana yang dimaksud dengan Quran yang dijaga atau di lauh yang dikatakan kitab maknun. Apa Lauhul Mahfuz? Atau kitab yang ada di malaikat, di tangan-tangan malaikat? Maka dijawab dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fi suhufin mukarramah, di lembaran-lembaran yang terhormat. Kembali dipuji dengan apa? Sifat karam, yaitu kalimat mukarramah, kirim. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Bi'aidi safarah, di tangan-tangan para utusan-utusan, yakni para malaikat. Kiramin bararah, malaikat-malaikat ini disifati kiramin bararah, juga dikasih sifat kirim, yang banyak pujian, yang disucikan, yang banyak manfaat, banyak kebaikan padanya. Kiramin bararah. Ayat ini menunjukkan bahwa lembaran-lembaran yang dimaksud adalah lembaran yang ada di tangan-tangan para malaikat. Disebutkan suhufin mukarrama, marfu'atin mutahhara. Di mana? Bi aidi safara, di tangan-tangan para utusan yang kiramin bararah, yang mulia lagi sangat tinggi, sangat baik, yaitu para malaikat. Wallahu taala alam bissawab. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib bismillahillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.